Mitra Bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, peran media sebagai salah satu pilar demokrasi memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Mengingat berbagai informasi yang dihadirkan oleh insan pers, jelas menentukan pola pandang dan opini masyarakat, serta berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan bagi publik hingga pejabat publik untuk memajukan bangsa serta negara. Untuk membahas seperti apa pola hubungan yang sehat antara pers sebagai pilar demokrasi dengan pilar demokrasi lainnya, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, menurut visi Bapak, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan hubungan yang sehat serta membangun antara insan pers dengan pejabat publik terkait peran keduanya sebagai pilar demokrasi, Pak Kwi? Saya melihatnya begini, yang sehat ya nomor satu, birokrasinya mesti lebih dignified, lebih punya wibawa, lebih berbobot bicaranya, dan memberinya penjelasan yang jelas gitu loh, jangan asal-asalan gitu. Dengan sendirinya kan persnya nggak bisa ngantem. Kalau persnya ngantemnya ngawur misalnya, dan ini berbobot, oh, langsung disikat kembali. Jangan terus ngawur, antem aja gitu itu. Jangan tiba-tiba usir, patah kena argumentasi saya. Kalau saya gituin, patah kena argumentasi saya coba. Pers itu bagian dari seluruh bangsa. Pers itu bagian dari seluruh elit bangsa. Kalau persnya sendirian yang disuruh benar, akan tetapi birokrasinya ngawur, anggota DPR-nya ngawur, bupatinya ngawur, pimpinan daerah ngawur, lalu kan lucu. Tidak boleh memberitakan kekan mereka, lalu kan lucu itu. Jadi pers kan hanya mengikuti perkembangan di masyarakat bagaimana. Kalau semuanya sempat tertib, otomatis persnya caranya berbicara, caranya ngeritik, otomatis juga sama-sama berbobotnya. Kalau nggak malu, kurangnya nggak laku, tutup. Baik Pak Kwi, khusus untuk persnya sendiri apa pesan Bapak? Iya, buat persnya ya susah ya untuk pesan. Oleh karena begini, ya satu-satunya adalah bahwa supaya pers itu memahamilah bahwa pengaruh mereka itu besar. Lalu kemudian bahwa mereka invest harus kembali dan memperhitungkan uang, ya itu semuanya benar. Tetapi jangan sampai lalu cenderung hanya memberitakan yang sensasional saja. Misalnya, itu berita yang menarik sekali yang pokoknya kalau dia memperkirakan ini banyak dibaca karena ini menggemparkan gitu. Dimuat. Tetapi kalau analitis yang lebih mendalam dikit gitu. Lebih mendalam dikit yang pernah dimuat. Artikel, kalau kan ada lagi yang begitu. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.